Yakan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi azza wa jal. Kami wasiatkan pada diri kami dan anda semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, dengan cara terus kita berupaya membekali diri-diri kita dengan mempelajari ilmu agama, memahaminya, serta mengamalkan apa yang telah kita mampu, melaksanakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini musta'inan billah kita kita bersama-sama insyaallah akan meneruskan pelajaran kita pada dua kitab yang ada, kitab Bulughul Maram karya beliau Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan kitab Manhajus Salikin yang merupakan salah satu warisan dari ulama kita Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebelum kita melanjutkan, insyaallah kita akan mendengarkan bacaan hadis-hadis yang telah dihafal oleh anak-anak kita, dan semoga Allah menjadikan mereka sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, man hafizul hadis qawiyat hujjatuh. Orang yang menghafal hadis akan semakin kuat hujahnya, yang semoga mereka mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man sami'a minni. Naam, man sami'a hadisan fawa'aha fa'addaha kama sami'a atau nadarallahu imra'an. Man sami'a minni hadisan fawa'aha fa'addaha kama sami'a atau kama qol. Semoga Allah memutihkan dan memberikan cahaya pada wajah-wajah orang yang dia itu mendengar hadis Nabi, kemudian dia sampaikan sebagaimana mendengarnya. Nah, kita akan dengarkan hadis-hadis dari anak-anak kita yang telah menghafal beberapa hadis dalam pertemuan yang lalu. Maka man hafizul hadis fal yaqra. Tafadhalu. Siapa yang hafal langsung membaca. Tafadhal. Qaimin. Sambil berdiri. Khairan insyaallah. Yani jazakumullah khairan atas apa yang dihafal. Ada beberapa tambahan namun insyaallah semoga terus dimurojaah, karena yang namanya hafalan butuh dengan murojaah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa zadakumullah ilman wa hifdzan wa itqanan ala hifdzikum wa quwatan ala al-amal. Barakallahu fikum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengambil tentang pembahasan sujud syukur. Indak ya siapa para abah sekarang? Indak ya Abah Hafsah. Apa itu sujud syukur? kenikmatan. Ya. Kalau datang berita yang menggembirakan, atau dia mendapatkan kenikmatan, atau terselamatkan dari bencana ataupun azab yang Allah turunkan, maka dia melakukan sujud syukur, bersujud dalam rangka syukuran lillahi ta'ala. Tayyib, aina Abu Fatur? Mana Abu Fatur? Hah? Gaib? Tetangganya Abu Aqilah, mana? Abu Fatur indah gazab ya, di pojok. Ya. Abu Fatur, barakallahu fiik. Seandainya kita mendapatkan, ada orang ya, dia saking senengnya karena mendapatkan hadiah spektakuler, sudah masya Allah, akhirnya dia sholat. Ditanya sholat apa? Sholat syukur. Ini benar atau tidak ya Abu Fatur? Hah? Tidak. Harusnya bagaimana yang dilakukan? Sujud, sujud syukur. Nah, sekarang apa yang dilakukan dalam sujud syukur? Bagaimana kaifiah sujud syukur? Para aba, siapa lagi? Nah, Aba Tamer. Hah? Menghadap kiblat tidak? Tidak harus. Nah, bersuci tidak? Tidak harus bersuci, bukan syarat. Tidak dipersyaratkan menghadap kiblat, tidak pula disyaratkan bersuci. Nah, langsung sujud. Sujud Allahu Akbar. Ya. Dia ingat bacaannya apa? Boleh membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah. Boleh Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian dia bangkit. Tidak ada bacaan khusus dalam sujud syukur fi man a'lam. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Masih dalam kitab Bulughul Maram. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, babu salati tatawwu. Bab mengenai salat tatawwu. Naam. Salat apa? Tatawwu. Apa itu salat tatawwu? Salat tatawwu yakni salat yang tidak diwajibkan atau selain salat wajib. Naam, selain salat fardu. Itu adalah salat tatawwu. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu datang dari Talhah ibn Ubaidillah yang dikeluarkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang apa yang diwajibkan dalam sehari semalam dalam salat. Qala khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. 5 kali salat sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini yang wajib. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, qala hal alayya ghairuhunna, apakah masih ada kewajiban atasku selain 5 salat tersebut? Rasulullah menjawab, la, tidak ada, illa an tatawwa, kecuali kalau engkau melakukan tatawwu, itu salat sunnah. Nah, dari sini dinamakan salat tatawwu. Naam, salat sunnah atau salat tatawwu disebut juga salat sunnah. Kenapa? Karena ditinjau dari hukumnya bukan wajib. Nah, bukan wajib. Itu disebut salat sunnah. Di mana amara syari' bi amrin ghairu ilza ghairu mulzim. Naam. Yaitu syariat memerintahkan namun dengan perintah yang tidak mengharuskan, hanya sekedar irsyad, arahan, hanya sekedar anjuran, hanya sekedar hasungan, hanya disebutkan keutamaan, sehingga dihukumi sunnah. Yang hukumnya barang siapa yang melakukan mendapatkan pahala, dan barang siapa yang tidak melakukannya dia tidak berdosa. Nah, disebut apa? Salat sunnah. Disebut juga barakallahu fikum salat nafilah. Disebut salat nafilah, salat tambahan. Nah, yang mana ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang salah satu dari sholat tatawu tersebut. Faminal layli fatahajjad nafilatan laka. Naam, faminal layli, dan diantara malam yang ada, fatahajjad, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk bersujud, melakukan sholat di malam hari. Yang disebut sholat apa? Tahajjud. Naam, nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah bagi kalian. Itu disebut sholat sunnah, disebut sholat tatawu, disebut sholat nafilah. Juga kadangkala disebut sholat al-mandubah. Sholat mandubah. Kenapa? Lianna nabiya, lianna syari'a nadiba alaiha. Dikarenakan syarat ini nadiba, mendorong, menganjurkan atas hal tersebut, sehingga disebut mandub, ya, atau mandubah. Naam ya barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Naam. Indak ya dafa. Apa salat tatawu? Hah? Salat yang tidak diwajibkan disebut juga apa? Nama lainnya? Salat sunnah. Sebelahnya siapa? Nahar. Nama lainnya apa? Salat sunnah. Sebut juga salat apa? Nafilah. Naam. Ini siapa? Akhu Ja'far, siapa namanya? Hah? Zakaria, indak ya Zakaria. Ini sebut apa lagi? Salat mandubah. Barakallahu fikum. Berarti namanya apa? Tatawwu, nafilah, sunnah, mandubah. Naam. Ini diantara nama-namanya. Naam. Maka di sini beliau membahas bab sholatut tatawwu, yaitu bab tentang sholat tatawwu. Qala rahimahullah an Rabi'ah ibni Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sal. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala awa ghayra dhalik? Qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Rawahu Muslim. Datang dari sahabat Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, semoga Allah terus mencurahkan keridhoannya atas beliau. Naam. Qala, beliau mengatakan, qala li nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sal. Ini asalnya dari kata is'al, ya. Is'al, kemudian dibuang hamzahnya. Naam, sehingga tinggal sal. Naam. Sal maksudnya is'al. Tanyalah atau mintalah. Maka qultu, beliau berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku menginginkan sebagai murafiq, sebagai orang yang tinggalnya dekat atau pendampingmu nanti di surga. Subhanallah, keinginan yang mulia, ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Naam. Maka faqal, maka beliau mengatakan, awa ghairu dzak, apakah ada selain daripada itu? Qultu dzak huwa dzak, sudah itu saja ya Nabi. Nah, itu yang kami maksud. Saya ingin menjadi orang yang dekat dengan Anda, saya ingin menjadi pendamping Anda nanti di surga. Naam. Maka Rasul mengatakan, fa'inni, maka bantulah aku. Ala nafsik, untuk bisa mewujudkan keinginan jiwamu, bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Naam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di nomor hadis 489. Naam barakallahu fikum. Ini di dalam hadis ini terdapat banyak fawaid. Fawaid pertama adalah karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kedermawanan beliau, sehingga tidak segan-segan menawarkan kebaikan kepada para sahabatnya, ya. Sal, coba mintalah. Coba minta apa kamu? Minta apa kamu? Naam. Ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan tawadhu beliau mau berinteraksi dengan para sahabat. Naam. Yang kedua, ala di sini yang kedua adalah zahadatu as-sahabah ridwanullah alaihim ajmain. yaitu zuhudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana? Ketika disuruh meminta, apa yang diminta? Coba kamu minta apa? Oh, saya minta mobil. Oh, saya minta, ya, apa tidak? Minta apa? Oh, saya kepengin, Ustaz, kalau saya suruh minta, sekarang musimnya yang keren HP, saya minta HP aja, Ustaz. Oh, jangan, musibah nanti ya. Ya apa tidak? Nah, ini misalnya. Oh, kalau gitu apa? Ganti. Ya sudah, motor lah. Paling gitu apa enggak? Coba ada anak mondok, sudah kamu mondok, abis siap mondokan kamu sudah. Yang penting berangkat, minta apa? Minta, ya. Yang diminta apa? Dunia apa tidak? Nah, ini. Rata-rata orang kalau suruh minta apa minta? Ya. Namun para sahabat adalah orang-orang yang zuhud, ya. Bagaimana zahadah beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan yang baik di akhirat. Apa itu zuhud? Zuhud itu apa? Hah? Kata para ulama, yang namanya zuhud, tarku ma la yanfa'uhu fid dunya atau tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah. Dia itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia di akhirat. Nah, sekarang apa yang paling bermanfaat di akhirat? Dia tinggal di surga. Nah, ini mumpung diminta oleh Rasul dan dia tahu permintaan Nabi, doanya makbulah, mustajabah. Nah, maka minta yang sudah terbaik, ya. Aku minta menjadi pendampingmu nanti di surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah kedua. Nah, coba aina nahnu min akhlaqi sahabah, di mana kita dengan para sahabat? Kau berani-beraninya orang sekarang mencela para sahabat? Jauh. Naam, barakallahu fikum. Nah, ini. Selanjutnya. Qala awa ghairak dzak? Apakah tidak ada selain itu? Barangkali ya minta surga, barangkali minta dunia, ya. Ini ada lagi enggak? Coba. Cukup itu? Iya, ini saya minta supaya nanti dijadikan pendampingmu di surga. Ada yang lain enggak? Barangkali di sana minta, iya apa tidak? Ya bisa dibayangkan. Barangkali minta onta, minta budak, minta apa, ya. Ditawarkan oleh Nabi, masya Allah, karomnya Nabi, dermawan Nabi. Nah, maka beliau mengatakan, qala huwa dzak, sudah itu saja wahai Nabi. Yaitu yang saya minta. Meminta menunjukkan zuhudnya para sahabat. Nah, dipancing-pancing, coba butuhnya apa lagi? Ah, kalau kita ilmunya ilmu apa? Ilmu mumpung, ya. Assalamualaikum ya. Ini ya. Nah, ini mereka para sahabat tidak. Naam. Muzahadah beliau. Naam. Maka di sini huwa dzak, itu saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan fa'inni, coba bantulah aku. Nah, bantulah aku. Di sini adalah penanaman tauhid yang sempurna. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam gharazat tauhid fi qulubi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini min awal wahlah. Beliau menanamkan tauhid kepada hati-hati dan jiwa para sahabat dari awal permulaan. Walaupun Nabi menjanjikan, namun apa? Jangan kau biasakan bergantung dengan manusia. Oh, saya sudah doakan Nabi. Enggak. Namun Nabi coba, ya, tawakal yang kuat, ditanamkan tawakal. Kau juga ada usaha. Usahanya apa? Memperbanyak sujud, sehingga tidak bergantung kepada yang lain. Kalau orang yang lemah tawakalnya bagaimana? Ada orang mau berangkat haji umroh, saya titip doakan ya. Nah, ini bahwa sudah, saya sudah titip doakan, sudah didoakan pasti makbul karena harapannya itu ya. Atau ada orang yang masya Allah soleh, ya orang soleh tolong doakan saya. Oh, saya sudah doakan orang soleh. Ya, dia nunggu-nunggu. Bagaimana ya, katanya didoakan kok tetap saja begini. Ya apa tidak? Lah ini bahaya seorang biasa meminta doa kepada orang lain dengan menggantungkan hatinya kepada doanya orang lain. Lah Nabi tidak. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam gharaza tauhid fi qulubi sahabat mundu awal wahlah. Sejak awal permulaannya. Datang seorang sahabiyah atau datang seorang sahabat yang lainnya. Nah, ini sahabiyah yang imra'atus sauda, wanita hitam. Wakana tasra, dan adalah terkena penyakit ayan, kadangkala seperti orang terkena sawan. Ya, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini asra, wahai Rasul, aku terkena penyakit ayan. tolong doakan saya supaya sembuh. Ya. Ini Nabi Masya Allah diminta mendoakan supaya sembuh. Apa bagaimana Nabi memberikan pilihan yang terbaik? In syi'ti da'autu laki fasyufid. Kalau engkau memang menuntut, aku akan berdoa, Allah menyembuhkanmu dan kau akan sembuh. Wala wa in sabarti falakil jannah. Namun kalau kau milih sabar dengan penyakit yang Allah berikan kepadamu, tetap menjaga dengan usaha-usaha yang benar, maka engkau akan mendapatkan surga. Ya, diberi pilihan. Ya, tidak langsung. Nah, ini menanamkan bagaimana supaya hati para sahabat tidak bergantung kepada manusia. Maka sahabiyah tadi, lihatlah zahadahnya bagaimana boleh memilih. Idan asbir, kalau begitu saya milih sabar. Walakin ud'uli alla atakasyaf. Namun doakan saya supaya tidak tersingkap aurat saya kalau lagi kambuh. Nah, subhanallah, syahid di sini, lihatlah para sahabat. Suatu hari datang sahabat yang lain meminta kepada Nabi ruqyah. Ya Rasulullah, doakan saya. Lihatlah ruqyah. Meminta ruqyah istirqa ini bisa menjadikan orang tersebut dikeluarkan dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukannya tidak masuk surga, namun keluar dari jenis yang khusus ini. Nah, barangkali dia ketika itu belum tahu. Maka Nabi tidak langsung memenuhi. Nabi mengatakan, coba sini. Kamu sini, coba meludahlah ke tanah, tempelkan jarimu ke ludah tadi, dan katakanlah doa ini. Diajari berdoa supaya berdoa sendiri. Ya. Nah, ini barakallahu fikum. Ya apa tidak? Ya. Nah, ini barakallahu fikum. Dalam rangka apa? Supaya dia betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanaman tauhid. Nabi menanamkan tauhid kepada para sahabat sejak awal permulaan. Paham? Tidak nantilah kalau sudah gede, tidak. Bahkan yang masih kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ditanamkan tauhid dari awal. Nah, ini barakallahu fikum. Kenapa? Karena itulah kunci masuk surga. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini diantara faedah hadis ini dari sisi faedah kharijiyah. Adapun dari sisi kaitan dengan sholat tatawu, maka di sini disebutkan fi hadal hadis hasun ala taksiri tanaful lillahi bis sholat. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk memperbanyak melakukan ibadah sunnah untuk karena Allah dengan cara sholat. Kenapa? Mana enggak ada penyebutan sholat. Rasul mengatakan bikatsrotis sujud, dengan memperbanyak sujud. Kapan sujud itu masyru'ah? Di antaranya dalam sholat. Berarti maknanya di sini adalah perintah untuk sholat. Ya. Jadi inilah indahnya bahasa Arab. Indahnya bahasa Arab itu kadangkala ada balagh itu di sana ada arat. Arat itu saya ingin menginginkan sesuatu namun tidak menyebutkan ini. Hanya ya. Saya kepengin orang ini sholat, namun kamu itu akan bagus kalau banyak sujudnya. Maksudnya merintah untuk rajin sholat ya. Tidak langsung. Nah, ini nanti Masya Allah kalau antum dalam bahasa Arabnya mempelajari mubalaghah, sampai Allah berikan kekuatan, berikan taufik, itu indah bahasanya. Ini kalau kita belum sempat dulu belajar balaghah, Allah sudah terjadi fitnah dan seterusnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka tolonglah, bantulah aku untuk mewujudkan keinginan jiwamu dengan memperbanyak sujud. Maka di sini ada anjuran untuk memperbanyak sholat nafilah. Semisal ini adalah barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Wahai fulan, tidaklah engkau sujud dengan sekali sujud yang ikhlas karena Allah, melainkan Allah akan angkat dengannya derajatmu dan Allah hapus darimu kesalahan. Satu kesalahan. Lah di sini hadis riwayat Muslim. Apakah di sini Rasul mengatakan perintah sholatlah kamu? Tidak. Lainlah namanya keindahan bahasa Arab. Sehingga janganlah apa namanya, kita terkesima dengan bahasa-bahasa selain Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling afdol, bahasa yang paling afdol, bahasa yang paling mulia, yang merupakan bahasa yang Allah pilih untuk menurunkan kitab-kitabnya, yang Allah jadikan sebagai bahasa lisan nabinya, dan yang Allah tulis atau yang dijadikan dalam kitab-kitab para ulama dan tafsir Al-Quran serta hadis. Nah, di sini bahasa yang paling mulia, bahasa ahlul jannah, bahasa Arab. Nah, ini diantaranya. Jadi di sini ada kaitan dengan bab adalah fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Nah, ini sebagai syahid adanya apa salat nafilah. Wallahu a'lamu bissawab. Barakallahu fikum. Insyaallah dihafal hadis ini saja besok dalam pertemuan yang akan datang. Kita masuk berikutnya pada kitab yang kedua. Masih dalam kitab Manhajus Salikin, karya beliau Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Kita masuk pada bab yang baru. Setelah selesai dari macam-macam sujud, baik sahwi, tilawah ataupun syukur, maka beliau meneruskan qala babu mufsidatus salat, bab mufsidatis salati wa makruhatiha. Bab yang menerangkan tentang pembatal-pembatal salat dan yang dimakruhkan di dalamnya. Mufsidatus salat yakni adalah barakallahu fikum pembatal-pembatal salat. Naam. Mufsidat salat kadangkala batal itu rusak dengan sebab apa namanya? Dengan sebab dari awalnya. Apa itu? Karena tidak diterima. Naam. Titik ya perusak yang menjadikan hilang pahalanya. Naam. Dan sia-sia amalannya. Apa itu? Adanya perbuatan syirik. Naam. Syirik yang dilakukan di dalam sholat menjadikan orang tersebut rusak sholatnya dan menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fawailul lil musallin, celaka, dalam riwayat lain neraka wail bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang mereka itu lalai dari sholatnya, dalam tafsiran yang senang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Kemudian alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, yang mereka berbuat syirik. Nah, ini mufsidat sholat secara maknawi. Nah, di sini yang dimaui adalah mufsidatus sholat yang menjadikan sholat tersebut secara hukum itu batal. Secara hukum itu batal dan tidak sah, wajib diulang. Wajib diulang. Kalau syirik mau diulang, diulang-ulang, ya tetap dia itu batal secara pahalanya. Qala tabtulus sholat, yaitu sholat batal. Disebutkan di sini, dirangkum dalam 4 poin besar. Wahid, nomor 1, bitarki ruknin aw syartin, yaitu dengan sebab meninggalkan rukun-rukun sholat atau syarat sahnya sholat. Dia meninggalkan rukun sholat atau syarat sahnya sholat. Wahuwa yakdiru alaihi, dalam keadaan dia mampu untuk memenuhinya. Dalam keadaan dia mampu untuk memenuhinya. Nah, dia mampu memenuhi rukun ataupun syarat sahnya sholat, terus dia tinggalkan, maka batal sholatnya ini dalam keadaan apapun secara mutlak. Amdan, sengaja, au sahwan, atau lupa, au jahlan, atau jaya itu bodoh. Nah, kemudian idza lam ya'ti bihi, ya, kalau dia tidak melakukannya. Nah, ini kalau meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat, namun dengan catatan dia apa? Dia mampu. Ya. Loh, kalau tidak mampu, semisal termasuk rukun sholat adalah takbiratul ihram. Ya. Bagaimana al-bahma, orang yang bisu, bisa kira-kira bertakbir? Ya, sudah gugur darinya karena dia tidak mampu, ya. Bukankah rukun ditinggalkan? Ya. Namun sah sholatnya karena itulah kemampuan dia. Naam. Ini diantaranya. Naam. Atau orang yang mungkin maqtu'ul lisan, mungkin mengalami operasi sehingga lisannya diputus, ya, enggak bisa ngomong dengan fasih dan seterusnya, ya sudah, semampu dia. Naam. Mungkin ya ada kanker lidah, ada kanker lidah, ya, sehingga akhirnya mungkin habis. Oh, dia enggak bisa ngomong. Nah, ini. Ini bagaimana? Atau orang yang sama sekali, ya, Pak, ini paham ini, ya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini bagaimana? Nah, sekarang yaitu dan dia mampu. Dalam keadaan dia mampu mewujudkannya, dia tinggalkan baik secara sengaja, baik secara karena lupa atau karena tidak tahu, maka sholatnya tidak sah. Nah, sholatnya tidak sah kalau dia tidak melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Wabitarki wajibin amdan, dan apabila dia meninggalkan hal yang wajib dengan sengaja. Kewajiban-kewajiban dalam sholat telah lewat, ada berapa? Ada 8. Nah, kalau rukun ada 14, kalau syarat ada 9. Sudah lewat. Nah, syarat hanya sholat 9, sebagian mengatakan 10. Nah, kemudian rukun-rukunnya ada 14. Lah, ini kalau ditinggalkan dengan sengaja atau karena lupa atau karena bodoh, secara mutlak dia, selama dia mampu, dengan catatan dia mampu, maka akan menjadi batal sholatnya. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Ya, meninggalkan syarat. Syarat semisal adalah apa diantara syarat sholat? Yaitu toharatu minal hadasi wan najasah fil badani wasaubi wal buqati allati yusalli fiha. Naam. Yaitu toharoh sucinya badan, pakaian dan tempat dia sholat dari najis ataupun dari hadas. Naam. Nah, sekarang kalau ternyata ada najisnya dan dia tidak mampu, apakah dia tetap sholat di situ? Nah, tidak dipenuhi syarat, dia sengaja. Semisal apa dicontohkan oleh para ulama, al-jani, orang yang dia masjun, jani, orang yang dipenjara. Orang yang dipenjara, ya, penjahat yang dipenjara, sudah. Dipenjara karena dia kelas kakap sehingga sudah tidak boleh keluar, tidak dikasih pakaian, ya. Pokoknya apa-apa di situ. Terbayang enggak kalau orang penjara? Apa-apa di situ, ya. Tempatnya najis, pakaiannya najis, ya. Menutup aurat tidak sempurna. Apakah tetap sholat? Ya, ya, duh, penjahat kok sholat? Dia tetap sholat selama dia muslim, ya apa tidak? Nah, ini, maka dia tetap sholat. Lah, berarti enggak sah sholatnya. Sah karena dia tidak mampu memenuhi syarat tersebut. Nah, ini, ini barakallahu fikum. Ini dia lakukan dengan sengaja atau tidak. Nah, dalilnya fattaqullaha mastata'tum. Nah, dalilnya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Dalilnya yang lain adalah apa, barakallahu fikum, apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hamba kecuali apa yang dia mampu. Dalilnya dalam kaidah syar'iyah, la wajiba ma'al ajzi, tidak ada kewajiban bersama ketidakmampuan. Nah, di sini meninggalkan rukun ataupun syarat baik dengan sengaja atau lupa atau karena bodoh, semuanya kalau sampai tidak didatangkan selama dia mampu mewujudkan, maka menjadi batal sholatnya. Wabitarki wajibin amdan, dan dengan sebab dia meninggalkan hal yang diwajibkan secara sengaja. Dia meninggalkan hal yang diwajibkan namun secara sengaja. Nah, ini meninggalkan kewajiban sholat, di mana kewajiban sholat telah lewat, ada 8. Dia tinggalkan dengan sengaja. Nah, dia tinggalkan dengan sengaja. Misalnya apa? Dia sengaja tidak mengucapkan takbirul intiqal. Dia tidak mengucapkan. Maka bagaimana? Dengan sengaja, maka batal sholatnya. Namun kalau tidak sengaja, tidak batal sholatnya. Oh, lupa. Bagaimana cara mengangkatnya? Dengan sujud sahwi. Setelah atau sebelum salam? Setelah atau sebelum salam? Kira-kira para, nanti para aba mana ya? Ina baulia. Lagi aba ulia, ina. Aina huwa? Abu Abdurrahman Nadif. Naam, Pak Nadif. Ada enggak Pak Nadif? Tayib ya. Ini seorang sengaja meninggalkan takbirul intiqal, meninggalkan yang wajib. Dia kalau sengaja batal sholatnya apa tidak? Batal. Kalau tidak, karena lupa, tidak batal, namun sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya kapan? Sebelum atau sudah sholat? Sebelum. Kenapa sebelum? Antum jawab sesudah juga boleh sah, ya. Namun kenapa sesudah? Nah, ini yang kita maksudkan, ya. Telah dibahas. Belakangnya, siapa? Oke. Pak Dika. Karena kurang, karena kurang jadi sebelum barakallahu fikum. Nah, ini diantaranya. Thayyib, yaitu dengan meninggalkan syarat. Nah, mana dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah la yaqbalullahu salata ahadikum illa bituhur. Nah, Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian kecuali dengan bersuci. Di mana bersuci merupakan salah satu syarat sahnya salat. Sehingga diterangkan para ulama, tidak sah orang yang meninggalkan apa namanya? Yakni syarat atau rukun dengan sengaja. Adapun meninggalkan kewajiban kalau sengaja. Kalau sengaja. Ini barakallahu fikum. Ini diantaranya. Nah, wabil kalami amdan, dan dengan ucapan dia dengan sengaja. Apa itu kalam? Al kalam yaitu kalamul basar, ucapan manusia yang di situ ada dhamir khitab, ada dhamir khitab. Semisal, nah, adamir hitop, ya. Ini dikaitkan dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Nah, bagaimana perincian tentang kalam dalam sholat, insya Allah akan datang dalam pembahasan berikutnya dalam kesempatan yang lainnya, bismillah. Dengan kita akan mendengarkan hafalan, insya Allah dalam pertemuan yang datang, hadis Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kita cukupkan sampai di sini dulu, masih dalam pembahasan pembatal-pembatal salat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.